Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Rabu 10 Al-Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan kalender. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma tsabbitna 'alal iman wa ahyina 'alal islam wa amitna 'alal iman. Ya Allah, tetapkan kami dalam keimanan, hidupkan kami dalam keislaman, dan matikan kami dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan pasal yang kedua. Pasal yang keduanya apa yang kita bicarakan? Sejarah Nabi dari mulai mana sampai mana? Dari mulai diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai sebelum berhijrah. Ya, ini pasal kedua. Dan kita sudah membahas tiga pembahasan dalam pasal ini. Pembahasan pertama yaitu permulaan wahyu. Pembahasan kedua, diangkat menjadi rasul. Pembahasan yang ketiga yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi menghasilkan keuntungan, yaitu dengan masuknya para sahabat-sahabat terkemuka. Yang pertama Khadijah dari para wanita, kemudian Ali bin Abi Thalib dari anak kecil, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari orang dewasa. Kemudian kita sudah sebutkan juga yang termasuk masuk Islam adalah Waraqah bin Naufal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendakwahi pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, dan akhirnya ada yang masuk ke dalam agama Islam. Siapa mereka? Lima orang yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termasuk adalah salah satu prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian juga yang termasuk dari orang-orang yang masuk dalam agama Islam pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Abu Ubaidah, Amir ibn Al-Jarrah, kemudian Abu Salamah, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian Uthman bin Maz'un, kemudian Qudamah dan Abdullah bin Maz'un, kemudian Sa'id ibnu Zaid. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam tatkala dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada berapa, Pak? Kita hitung. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, kemudian Waraqah, kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian Utsman bin Maz'un, Abdullah Qudamah bin Maz'un. Seberapa tadi? 19. Yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. 20 orang. Subhanallah. Begitu luar biasanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang membahas tentang pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu dari keadaan yang kedua pada saat dakwah secara rahasia ini. Keadaan yang kedua saat dakwah secara rahasia, yaitu apa yang kita bisa ambil pelajaran dari masuk Islamnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kan keadaan yang pertama, yaitu apa pelajaran yang kita bisa ambil dari dakwah secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Sekarang masih di dalam pembahasan yang ketiga, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu masuknya Khadijah ke dalam Islam tatkala dakwah secara sembunyi-sembunyi, apa yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Yang pertama, kemuliaan Khadijah, wanita pertama masuk Islam dan wanita pertama yang menolong Islam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Jadi masuknya Khadijah ke dalam agama Islam pada era masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah yaitu keutamaan dan kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam, kemudian wanita yang pertama memberikan pengorbanan dalam Islam. Memberikan pengorbanan dalam Islam. Di antara pengorbanan perdagangan Khadijah yang sudah kita bahas, apa? Siapa yang tahu? Masih ingat? Pengorbanan Khadijah sebelum harta, menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu pertama. Wallahi la yukhzikallahu abada. Tidak wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka tuqri dhaif wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri wa tu'inu ala nawabil haq. Sesungguhnya engkau memuliakan tamu, engkau memberikan orang yang tidak punya, membawa beban orang lain, kemudian engkau menolong orang-orang yang merupakan utusan kebenaran dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang kedua dari masuk Islamnya Khadijah di awal-awal atau di masa dan di era dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Islam memuliakan perempuan. Buktinya, perempuanlah yang pertama masuk Islam secara mutlak. Khadijah pertama kali masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga perempuan. Dan bantahan kepada orang-orang yang menyatakan Islam mengebiri hak perempuan, ini salah. Dia lihat pakaian perempuan begitu susah, banyak kainnya, tertutup wajahnya, susah nafasnya. Mereka mengira bahwasanya Islam mengebiri hak perempuan. Dia lihat perempuan dapat setengah dibandingkan laki-laki dalam hal waris. dia lihat perempuan persaksiannya cuma setengah dibandingkan satu laki-laki dan semisalnya, maka kita katakan tidak, Islam sangat mengagungkan perempuan. Di antaranya wanita, makhluk yang pertama kali masuk Islam di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Kemudian yang kedua, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah binti Khiyab, Ummu Ammar radhiyallahu anha. Sumayyah binti Khiyab, Ummu Ammar radhiyallahu anhuma. Yang mana beliau beriman lalu disiksa karena imannya sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Maka akhirnya beliau awwalu syahidatin fil Islam, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ini menunjukkan Islam sangat apa? Memuliakan, mengangkat derajat perempuan. Dan ini bantahan kepada kaum orientalis atau kaum fobisme terhadap Islam yang menyatakan Islam mengebiri hak-hak perempuan. Ini tidak benar. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari cerita masuknya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha dalam agama Islam di era dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah bahwa Khadijah adalah wanita yang merupakan pilihan Allah. Dari sisi mana? Karena beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat dakwah sangat sulit. Di saat dakwah sangat sulit. Semuanya menyembah berhala, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertauhid. Maka dipilihlah oleh Allah Khadijah untuk menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah wanita pilihan untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa sulit. Mungkin ada wanita yang lain selain Khadijah tidak sanggup seperti sanggupnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Sekarang kita ambil keadaan yang ketiga, yaitu perjuangan Rasulullah dalam perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah. Ini lelaki yang kedua masuk Islam dari lelaki dewasa. Lelaki yang pertama masuk Islam dari orang dewasa. Lelaki yang pertama masuk Islam dari orang dewasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Quhafah nama aslinya. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq, kita bisa ambil pelajaran dan perjuangan beliau dalam berdakwah di era sembunyi-sembunyi dakwah. Satu, gigihnya beliau menyebarkan Islam. Buktinya, 5 orang yang dijamin Rasulullah akhirnya nanti masuk surga diislamkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. 5 orang yang nantinya dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq setelah kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran yang pertama dari hadis ini atau dari cerita ini juga adalah bahwa jangan pernah remehkan dakwah person to person. Dakwah satu per satu. Ya. Kalau sekarang saya ini kan dakwah di hadapan orang banyak, kemudian setelah itu diterima. Tapi jangan remehkan kita, dakwah kita kepada para keluarga, para kerabat, tatkala kita sendirian bersama, berdua-duaan dengan tetangga tersebut, berdua-duaan dengan keluarga tersebut dan semisalnya. Ya. Kenapa? Karena itu yang terjadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara sendiri-sendiri yang menghasilkan banyak orang yang masuk dalam agama Islam, bahkan 5 orang yang senantiasa dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kemudian sekarang kita masuk kepada tadi sambungan, itu tadi sambungan pembahasan ketiga. Sekarang kita masuk kepada pembahasan keempat, yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Pembahasan keempat, berdakwah dengan terang-terangan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku sejarah disebutkan berlalu 3 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama itu setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun, maka baru beliau berdakwah secara terang-terangan. Ya, dengan ayat yang berbunyi dalam surat Az-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga-keluargamu yang paling terdekat, yang paling terdekat. Ya, ini adalah ayat yang memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kalau ditanya surat apa, ayat berapa, 214. Untuk apa ayat ini yang menunjukkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ada hadis menarik disebutkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مال ما شئتم. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, ketika turun ayat وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu paling terdekat, Rasulullah SAW bangun. Ketika ayat itu datang, beliau bangun. Lalu beliau bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ini apanya Nabi berarti? Hah? Bibi. Ya. Pamannya Nabi siapa? Abu Talib. Abu Talib. Safiyah bin Abdul Muttalib. Ya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Berarti ini adalah bibinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai bani keturunan Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'. Aku tidak memiliki bagi kalian sesuatu apapun di sisi Allah. Artinya, silahkan urus sendiri, diri sendiri nanti di hari kiamat. Aku tidak akan bisa menolong kalian di sisi Allah pada hari kiamat. Saluni min mali masyitum. Kalian mau minta harta, aku akan kasih. Itu bahasa kita begitu. Ya, tapi ingat, di akhirat tidak akan ada yang bisa menolong kalian. Tidak aku, tidak orang terdekat kalian. Ini hadis pertama yang menunjukkan bagaimana mulai-mulai dakwah dengan secara rahasia. Hadis yang kedua, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya agak panjang. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayatu wa anzir ashiratakal al-aqrabin qala Rasulullah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khass faqala ya bani Ka'ab ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Murrah ibn Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Syams anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manab anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimatu anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi shay'a ghayra anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha. Perhatikan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, ketika turun ayat ini wa anzir asyiratakal aqrabin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy, maka berkumpul yang umum dan yang khususnya, pemuka-pemukanya yang umumnya kumpul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, jagalah atau selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai keturunan Abdul Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai keturunan Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai keturunan Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, jagalah diri kalian sendiri dari neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa berbuat apapun untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghayra anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha, tetapi yang jelas aku ada kerabat, ya, bahwasanya kalian adalah kerabat yang aku akan selalu menyambungnya terhadap kalian." Inilah dakwah pertama-tama Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Apa? Secara terang-terangan. Taib, ada riwayat yang lain lagi yang lebih luar biasa lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya berbunyi, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan seluruh keturunan Abdul Muttalib. Berarti apanya Rasulullah SAW ini? Seluruh keturunan Abdul Muttalib. Bisa paman, bisa bibi, kemudian bisa keponakan, bisa sepupu, ya, bisa saudara, dan semisalnya. Kemudian, fihim rahtun kulluhum ya'kulul dhadha'ah. Ada yang berkumpul sekitar kurang lebih 10. Seluruhnya makan jaza'ah. Jaza'ah adalah kambing. Wa yashrubul faraqu, dan meminum faraq. Faraq itu adalah meminum minuman yang khusus. Ya, minuman yang khusus. Kemudian, qala fasana'a lahum muddan min ta'amin. Lalu Rasulullah SAW membuat makanan. Fa'akalu hatta syabi'u. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk makan sampai mereka kenyang. Qala wa baqiya at'amu kama huwa lam yamussu. Maka ternyata makanannya seperti semula, seperti belum disentuh. Tsumma da'a bi ghamrin fasharibu hatta rawau. Lalu mereka datang dengan ghamr. Ghamr artinya adalah bejana kecil, gelas kecil ataupun tempat air kecil. Fasharibu hatta raw wa baqiya syarabu ka'annahu lam yamus. Lalu orang-orang makan, minum seluruhnya, dan masih saja air minum itu penuh seperti belum pernah disentuh. Ini mukjizatkah, karomahkah, atau sihirkah? Hah? Mu'jizat, bukan karamah. Karena diberikan kepada para nabi yang kepada para hamba saleh yang bukan nabi. Sedangkan mu'jizat diberikan oleh Allah kepada para nabi. Kemudian, aulam yushrab, atau seakan-akan tidak pernah diminum. Padahal bejananya kecil, dibagi-bagikan sampai seluruhnya hilang rasa dahaganya. Faqala ya Bani Abdul Muttalib, inni bu'itsu lakum khasatan wa ilan nasi 'amma. Sudah kenyang, baru diberikan wejangan. Makanya kalau ingin nasihati orang, ajak makan. Itu mudah diterima. Mudah diterima. Misalkan lagi marah-marahan dengan istri, ajak makan ke restoran yang paling mahal. Suruh sidin bayar. Faqal, ya Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aytum min hadhihi al-ayati ma ra'aytum. Kalian telah melihat dari ayat ini apa yang telah kalian lihat. Fayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Siapa di antara kalian yang ingin masuk Islam membaiatku sebagai saudaraku, sebagai kawanku? Falam yakun ilaihi ahad. Subhanallah. Tidak ada yang mau bangun seorang pun. Faqumtu ana. Faqumtu ilaihi. Wa kuntu asgharal qawm. Lalu aku bangun menuju beliau. Dan aku adalah orang yang paling kecil umurnya pada saat itu. Faqala ijlis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, duduk. Thalatha marrat kullu dhalika aqumu ilaih fayaqulu li ijlis. Setiap kali aku ingin bangun, duduk. Bangun, duduk. Bangun, duduk. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlis hatta kana thalitha daraba biyadihi ala yadiyya. Sampai ketiga kalinya Rasulullah SAW memukulkan tanganku di atas memukul tangannya di atas tanganku. Yang ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dipukul tangannya oleh Rasulullah SAW tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu cerita terang-terangan dalam berdakwah, ya, terang-terangan dalam berdakwah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, para keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk walimah. Dan walimah tersebut dihadiri Abu Lahab. Dan Abu Lahab berkata kepada orang-orang yang hadir, "Haulai umumatuk banu ammik, fatakallam wada'is sabah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Lahab, "Itu paman-pamanmu, itu keponakan-keponakanmu, ya, dan sepupu-sepupumu. Maka berbicaralah engkau sekarang dan tinggalkan sihir yang kau bawa itu. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada di kaummu dari Arab yang sanggup untuk menanggung beban menjadi rasul. "Wa ana ahaqqu min akhdhika fa hasbuka banu abik." Dan aku orang yang paling berhak, kata Abu Lahab, untuk menyiksamu. Maka cukup engkau bersandar ataupun berlindung kepada keturunan dari bapak-bapakmu. Keturunan bapak beliau apa? Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. "Wa in aqamtu ala ma anta alaih fahuwa aisaru alaihi min an yathibabika butunu Quraish wa tamudduhumul Arab." Kalau seandainya aku menyiksamu, maka itu lebih mudah bagi keluargamu. Ya, bagi keluargamu. Yang mana kalau seandainya orang-orang Quraisy seluruhnya menyiksamu akan tambah berat. "Fama ra'aitu ahadan ja'ala bani abih basharun mimma ji'ta bih." Aku tidak pernah seorang pun melihat yang merupakan keluarga bapakmu seperti yang engkau bawa sekarang. Ini aneh. Makanya memang pepatah Arab mengatakan, "An-nas a'da'u ma jahilu." Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, sering kan kita mendengar, hanya raja aku tahu toh. Ya, hanya raja aku mendengar toh. Itu sebenarnya dia sedang nyombongkan diri. Ya, coba ketika ada pengetahuan yang baru yang dia dengar, masya Allah, alhamdulillah, dapat pengetahuan hanyar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fi dzalikal majlis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak berbicara pada kesempatan itu. Tsumma da'ahum tsaniyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengajak mereka yang kedua untuk masuk Islam. Wa qala alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bih wa tawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, aku minta pertolongan kepadanya, aku beriman dengannya, dan aku bertawakal kepadanya. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna ra'ida la yakdzibu ahlahu." Sesungguhnya orang yang membawa bendera orang terkemuka tidak akan pernah mendustai keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa an inni rasulullah ilaikum. Pak, kenapa disebutkan di awal Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya pembawa bendera perang tidak akan mendustai keluarganya? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Karena Rasulullah sedang mendakwahi siapa? Keluarganya. Makanya beliau mengatakan la yakdzibu ahlahu, tidak akan mendustai keluarganya. Maksudnya apa yang akan saya sampaikan ini bukan dusta wahai keluargaku. Karena orang yang jujur tidak akan mendustai keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Maka ucapannya adalah demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, inni rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi am. Aku adalah rasul kalian kepada secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Kemudian wallahi la tamutunna kama tanamun, kata Rasulullah SAW, demi Allah kalian sungguh akan benar-benar mati sebagaimana kalian tertidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidhun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wal tuhasibanna ma ta'malun, dan hendaklah hitung-hitung apa yang telah kalian perbuat. Wa innahal jannatu abada awin naru abada, sesungguhnya di sana cuma ada surga selama-lamanya kekal hidup di dalamnya, dan di sana ada neraka yang selama-lamanya juga kekal hidup di dalamnya. Faqala Abu Talib, Abu Talib ini siapa? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ahabbu ilaina mu'awanataka wa aqbalana li nasihatik wa ashaddu tasdiqana li haditsik." Artinya, sesuatu yang paling kami cintai adalah menolongmu, kata Abu Talib. Dan kami juga akan menasihatimu, kata Abu Talib, yang sudah menjadi yang waktu itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashaddu tasdiqana li haditsik, dan kami orang yang paling percaya terhadap perkataanmu, kata Abu Talib. Wa haula banu abik, wahai Muhammad, itu anak-anak dari bapakmu, itu sepupu. Sepupu. Mujtami'un, mereka kumpul. Wa inna ma ana ahaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib, dan sesungguhnya aku sama dengan mereka, tetapi aku lebih mencintai engkau. Ya, aku lebih mencintai engkau. Lalu apa yang terjadi? Famdhi lima umirta bih, kata Abu Talib, sudah, lakukan apa yang diperintahkan untukmu. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW ketika mau meninggal Abu Talib, beliau sangat sedih. Meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Karena beliau mengatakan, famdhi lima umirta bih, sudah, lanjutkan sebagaimana diperintahkan untukmu. Fawallah la azalu ahautuka wa amnauka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Demi Allah, aku akan menjagamu, menahanmu dari mara bahaya, tetapi aku tidak bisa menyelisihi diriku, yang mana aku tidak bisa berpisah dari keyakinannya Abdul Muttalib. Faqala Abu Lahab, itu di hadapan Abu Lahab tadi, hadhihi wallahi sawah, kalau begitu demi Allah ini adalah keburukan. Khallu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum. Sudah, jaga itu sebelum yang lain menyiksanya. Arab, orang Arab. Jaga itu keponakanmu sebelum yang lain menyiksanya. Qala Abu Talib, wallahi lanamna'ahu ma baqina. Demi Allah, kami akan menjaganya selama kami hidup. Cuma sayang Abu Talib belum masuk Islam. Ya, dan itu semua mengingatkan kepada kita bahwa manusia akan di bawah takdir Allah. Maka mintalah takdir yang baik. Terus berdoa dan berusaha agar mendapatkan takdir yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Hadis diriwayatkan atau disebutkan ceritanya dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Para ikhwah, waktu sudah habis, saya ingin ada yang bertanya. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan yang lain, kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari dakwah secara terang-terangan. Sampai di sini pembahasan yang keempat. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ada pertanyaan? Bagaimana hukum seseorang yang mengucapkan salam dan bersalaman ketika kami sedang berbincang bersama orang banyak? Setelah itu orang itu memberi salam kepada kami, kami pun lupa dan tidak bisa melanjutkan perbincangan kami. Maka jawabannya, ini sering terjadi. Adabnya gimana? Kalau seandainya orang sedang sibuk dengan seseorang, maka pada saat itu janganlah kita mengganggu. Ya. Adapun hadis yang tadi, ulahuma billahi man awwalu man bada'a bis salam. Yang paling utama dekat dengan Allah adalah orang yang paling pertama memulai salam. Ini apabila tidak terjadi perbincangan. Ini asik-asik ngobrol. Assalamualaikum. Salaman. Habis itu orang pergi. Kita bingung mau mulai apa ini. Terputus dengan salam tadi. Tolong jelaskan hukum menjawab salam orang non-muslim. Haram atau apa? Maka jawabannya, untuk menjawab salam, maka boleh. Tetapi dengan jawaban, ya, wa'alaikum saja. Boleh. Yang tidak boleh adalah kita memulai salam. Bolehkah merayakan ulang tahun pernikahan dengan pasangan kita? Ya. Tidak perlu ulang tahun-ulang tahun. Setiap hari kita merayakannya. Ya, tidak perlu ulang tahun-ulang tahun. Ya, biasanya yang perlu ulang-ulang tahun seperti ini yang sudah mulai munyak. Ya. Melihat bini, wajah bini ini pulang, ini pulang. Mana yang lain? Ya, maka yang seperti ini yang kadang-kadang ingin ulang tahun, ingin refresh, diulang, agar fresh kembali. Enggak perlu. Setiap hari kita bisa merefresh, ya, mengulang kembali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabannya tidak perlu. Dan ini ditakutkan termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, kita baru saja masuk majelis ilmu, apakah kita mengucapkan salam, apakah terganggu majelis ilmunya? Ini dilihat maslahatnya. Secara hukumnya, kita ketika ada orang bermajelis, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Tetapi kalau seandainya mengganggu, ya, orang lagi asik-asik, ulun lagi berkuciak-kuciak, Assalamualaikum. Langsung, ya, tertuju situ semua. Maka ini mengganggu. Maka dilihat maslahat mafsadahnya. Datang dia sholat tahiyatul masjid, kemudian salam kanan, salam kiri, selesai. Ya Allah wa'alam. Nah. Ada yang lain? Silakan mas. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Afiik barak. Maaf Ustaz, di luar pembahasan. Silakan. Sering saya mendengar kalimat di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat seperti ini. Bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Apa makna kalimat itu, Ustaz? Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ini istilah orang Arab. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ibu dan bapakku sebagai jaminannya atau tebusannya ya Rasulullah. Ini perkara yang tidak main-main. Ibu dan bapakku pun sebagai aku tebus untuk perkara ini. Ini menekankan pembicaraan. Tetapi ini bukan sumpah, bukan. Tetapi ini hanya sebatas penekanan pembicaraan dalam istilah orang Arab. Dan ini bukan berarti bersumpah dengan nama selain Allah, bukan. Cuma ini sebagai jaminan kekuatan pembicaraan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan jamina, dengan ibu dan bapakku sebagai jaminannya, sebagai tebusannya, akhbirni, beritahukan kepada aku. Nah, itu jadi Rasulullah SAW punya perhatian. Ibu dan bapaknya saja dijadikan sebagai tebusan atau jaminan. Nah, ini biasanya digunakan dalam keadaan untuk menekankan pembicaraan ataupun pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Ibu-ibu ada pertanyaan? Untuk yang puasa hari Asyura berdasarkan keputusan pemerintah, maka berarti hari tadi sudah Asyura. Akan tetapi siapa yang melakukan hilal, maka besok hari Asyura. Dan semoga dua-duanya mendapatkan niatnya sesuai dengan niat masing-masing. Allahu a'lam. Bagi yang tidak berpuasa, kada berdosa. Iya. Bagi yang tidak berpuasa, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Jangan dianggap wajib. Tetapi Rasulullah SAW dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi min siyami yaumi Asyura. Rasulullah SAW tidak pernah memperhatikan berpuasa suatu hari yang beliau lebihkan daripada hari-hari lainnya dibandingkan hari Asyura. Menunjukkan keutamaan dan keistimewaan hari Asyura. Demikian. Dan sekali lagi, dan juga nasihat kepada para ikhwah sekalian, jangan terlalu sibuk dengan politik praktis. Ya, sibuk dengan berita Pilkada Jakarta. Sibuk dengan berita ini dan itu. Tidak. Bukan tugas kita sekarang. Tugas kita nuntut ilmu. Ya. Dan biasanya manhajun nas yadhharu 'indal fitan. Tata cara beragama manusia terlihat tatkala terjadi kegentingan. Dia salafi 'alal jaddah, dia adalah bermanhaj salaf di atas keteguhan, atau mencela-mencela ke sana kemari. Orang sibuk dengan berita ini, dia ikut ke sana. Orang sibuk dengan berita ini, dia ikut ke sana. Enggak. Hadapi dengan ilmu agama. Lihat manhajnya para ulama. Thabit kasyumukhil jibal. Tetap sebagaimana tegaknya gunung. Tidak pernah goyah. Ya. Dan kita, orang-orang yang bermanhaj salaf, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam politik praktis. Kita hanya akan berjalan di atas jalannya para nabi dan para sahabat yang memulai dan kemudian berjalan di atas dakwah tauhid, di atas dakwah ilmu. Kalau ada orang yang menyatakan dakwah salaf tidak perhatian ketika Quran dihina, maka kita katakan mungkin perakiraan Anda salah. Kita lebih perhatian dibandingkan orang-orang yang merasa perhatian. Karena kita setiap harinya mempelajari, mengajarkan, dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dakwah tauhid, dakwah salafiyah terkenal dengan ilmu agama, bukan terkenal dengan hamasah. dengan hanya modal semangat tanpa didasari ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan ada silakan Pak. Kalau yang Asyuranya hari ini, kemarin puasa enggak Pak? Enggak, karena satu dan lain hal ya. Maka jawabannya boleh untuk proses menyelisihkan diri dengan kaum Yahudi Nasrani. Tapi pertanyaan saya, kenapa semalam enggak ada puasa? Bingung, oh iya. Ya, tidak mengapa kalau bingung, betul. Maka jawabannya boleh untuk berpuasa tanggal 11 sebagai bentuk penyelisihan. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan ini jadikan sebagai pelajaran bagi pihak yang berwenang agar nanti ke depannya dalam tahun baru tanggal 1 Muharram itu ditentukan sehingga menjadi kejelasan bagi kaum muslimin. Ya. Dan walhamdulillah Asyura ini semakin dikenal oleh kaum muslimin. Asyura semakin dikenal oleh kaum muslimin sebagai puasa yang sangat-sangat dianjurkan. Demikian. Ada lagi yang lain? Silakan. Kasih mic. Ya, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang sholat tadi Ustaz. Tentang? Tentang sholat. Sholat, ya. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan khusyuk dalam sholatnya, langkah-langkah yang kita tempuh. Cara yang pertama, sholatlah tepat pada waktunya. Karena orang yang masbuk tidak akan pernah bisa khusyuk maksimal. Datang dengan tergopoh-gopoh, terengah-engah. Kemudian masuk ke dalam sholat dalam keadaan bimbang. Saya tadi dapat rakaat atau tidak? Karena imamnya naik sedikit, sidinnya ruku. Pas salam bingung, dapat rakaat atau tidak. Itu menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang membuat orang khusyuk adalah sholat tepat waktu. Kenapa sholat tepat waktu membuat khusyuk? Yaitu dia ketika azan ambil wudhu. Kemudian pergi ke masjid. Kemudian sholat di antara azan dan iqamah. Salat qabliyah. Lalu berdoa antara adzan dan iqamah. Keadaan psikologisnya benar-benar ingin salat. Beda dengan orang yang terlambat. Masbuk. Terutama masbuknya karena pekerjaan di luar. Misalkan karena berdagang. Masbuknya gara-gara tawar-menawar belum selesai. Belum selesai tawar-menawarnya. Maka di dalam sholat saya bisa pastikan, di dalam sholat dia pasti, kalau tadi ditawar saya ini cocok tuh. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara kiat yang kedua, yaitu ikhlaskan niat. Niat yang ikhlas mempengaruhi kekhusyuan sholat. Kita sholat hanya karena Allah, tidak ingin dilihat manusia. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu salatlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena logikanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat yang paling sempurna di antara seluruh manusia dan hamba Allah. Maka jika ingin kita salat sempurna, penuh dengan kekhusyuan, contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Yang keempat yaitu minta perlindungan kepada Allah dari was-was dan gangguan syaitan di dalam sholat. Yang kelima, pahami apa yang dibaca tatkala sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai pengucapan salam. Minimal memahami artinya. Memahami artinya. Yang keenam, minta ketetapan hati. Agar hatinya tidak mudah goyah tatkala dia mengerjakan sholat. Demikian kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Wallahu a'lam.